Sejak pertama jumpa, tatap matamu tajam padaku, senyumanmu merayu. Tapi aku ini wanita, tak laik bagiku memula. Kukirim sinyal-sinyal asmara, ku tak mengerti juga. Ngomong dong, ayo ngomong dong, bila memang kau suka. Aku tak sabar menunggu lama untuk mengatakan ya ya ya. Ngomong dong, ayo ngomong dong, bila memang kau cinta. Aku tak tahan menunggu lama, ayo ngomong ngomong dong dong dong. Ngomong dong. Tapi aku ini wanita, tak laik bagiku memula. Kukirim sinyal-sinyal asmara, ku tak mengerti juga. Ngomong dong, ayo ngomong dong, bila memang kau suka. Aku tak sabar menunggu lama untuk mengatakan ya ya ya. Ngomong dong, ayo ngomong dong, bila memang kau cinta. Aku tak tahan menunggu lama, ayo ngomong ngomong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong. Bisa tahan.